saat mentari panas mulai terbenam lalu hilang. Dan kau ayunkan kaki untuk lepaskan rasa bosan yang selalu berputar di pusat jalanan di antara seribu mata. Pandangan terpaut sosok wajah cerah bagai menggoda. Dan kau ajak bicara kandeng tangannya ke arah taman kota. Di bawah sinar koran, cahaya bintang-bintang, di dalam hoknya jariku menarik. Tapi apa yang terjadi, dia malah menjadi artis bukan pernikahan hasil. Tersempat berkata, mulut hanya menganga. Di saat dia lari terpilih pakai kapak tanpa sayangnya. Tinggal sendiri, tertawa terbahak layaknya menonton komedi. Ha! Lepaskan rasa bosan yang selalu berputar di pusat jalanan di atas.